Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam majelis ilmu untuk membahas salah satu tema dari tema-tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang menjaga tutur kata. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sesungguhnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah disebutkan banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk benar-benar menjaga ucapan kita, mengatur bahasa kita, dan betul-betul mengekang dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan bila kita perhatikan ayat-ayat maupun hadis-hadis tersebut yang mengatur tentang ucapan lisan, pengaturan tutur kata dan bahasa, kita akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa syariat ini saja sudah menunjukkan kebenaran Islam. Ini merupakan salah satu dalil bahwa Islam betul-betul ajaran yang sangat baik, sangat indah. Tidak mungkin kecuali dari Allah Azza wa Jal. Ini merupakan dalil min dalail sidqil Islam. Merupakan bukti dari sekian bukti-bukti kebenaran Islam. Kalau kita perhatikan berbagai masalah yang muncul di umat, baik masalah perorangan, masalah keluarga, masalah suami dengan istri, istri dengan suami, masalah seorang teman dengan temannya, masalah seorang tetangga dengan tetangganya, masalah antar kampung, masalah antara penguasa dengan rakyatnya, rakyat dengan penguasanya, dan masih banyak lagi yang lain. Banyak sekali munculnya adalah dari tutur kata, sehingga terjadi berbagai kekacauan, terjadi pertikaian, terjadi perkelahian, terjadi perceraian, terjadi permusuhan, terjadi kebencian, dan masih banyak keburukan-keburukan yang sangat banyak sekali. Sekali lagi, awal mulanya adalah dari tutur kata. Makanya kalau kita melihat Islam sangat mengatur bagaimana seorang bertutur kata, berarti memang betul-betul ini syariat yang sangat-sangat benar. Ini merupakan syariat yang betul-betul dari Allah Azza wa Jalla yang maha tahu tentang penyebab terjadinya sesuatu dan bagaimana mengobati sesuatu, tentang sesuatu yang maslahat bagi umat, baik perorangan, keluarga maupun negara. Ikhwani fillah rahimakumullah, lihatlah bagaimana firman Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayatnya, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lilinsani aduwan mubina. Wa kulli ibadi, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka berucap yang terbaik dari ucapan. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu menggoda, membuat perpecahan, provokasi di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina, sesungguhnya setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Perhatikan ayat ini dari awal hingga akhir. Rangkaian ayat ini, hubungan awal dengan akhirnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, memerintahkan nabinya agar menyuruh umat untuk bertutur kata yang baik, billati hiya ahsan, dengan tutur kata yang terbaik, dengan ungkapan ahsan yang terbaik, bukan hanya yang hasan yang baik. Lalu Allah mengingatkan, inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu membuat provokasi di antara mereka. Setan itu membuat hubungan yang tidak baik di antara mereka, menggoda mereka. Nah, apa kaitannya dengan tutur kata? Setan akan menunggangi tutur kata itu sebagai alat untuk memecah belah umat, sebagai alat untuk membuat kebencian dan permusuhan di antara umat. Inna syaitan yanzaghu bainahum, artinya dengan kata lain, hati-hati, jangan sampai keliru dalam bertutur kata, karena ini akan dimanfaatkan oleh syaitan yang membuat ulah, yang membuat provokasi di antara kalian. Lalu Allah katakan, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina, sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Nah, kalau dia musuh yang nyata, maka tentu segala tindakannya adalah tindakan seorang musuh terhadap lawannya. Tidak mungkin dia akan berbuat baik. Dia adalah musuh yang kekal abadi bagi manusia. Maka segala tutur kata manusia yang tidak baik bisa menjadi senjata bagi syaitan untuk membuat sesuatu yang merugikan manusia sendiri, baik kerugian kecil maupun kerugian besar. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, oleh karena itu hati-hatilah. Kita semua, ya, kita semua, saya dan antum dan semua manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih kata-kata yang baik. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya'muru tabaraka wa ta'ala 'abdahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'mura 'ibadallah al-mu'minin. Allah memerintahkan kepada hambanya, rasulnya alaihi salatu wassalam, agar memerintahkan hamba-hamba Allah yang beriman, an yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim al-kalam al-ahsan, agar mengucapkan dalam pembicaraan mereka, tutur kata mereka, al-kalam al-ahsan, dengan ucapan dan bahasa yang terbaik. Wal kalimah thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Fa innahum in lam yaf'alu dzalika nazagha asy-syaitanu bainahum. Sesungguhnya mereka kalau tidak melakukan ini, setan akan memunculkan permusuhan di antara mereka. Kebencian, permusuhan, dan mungkin sampai pada peperangan atau perkelahian dan seterusnya. Wa akhrajal kalamu ilal fi'al, sehingga awalnya dari ucapan kemudian berpindah kepada perbuatan. Wa waqa'a asy-syarru wal mukhasamah, sehingga terjadi keburukan, pertikaian, perdebatan, wal muqatalah, dan bahkan peperangan, perkelahian. Fa innahu aduwwun li Adam wa dzurriyyatihi, karena setan adalah musuh bagi Adam Nabiullah Adam wa dzurriyyatihi dan anak turunnya min hinim tana'a minas sujud di Adam wa adawatuhu zahiratun bayyinah. Sejak Adam, sejak iblis diperintahkan untuk sujud lalu tidak mau, lalu dia menolak untuk melakukan sujud. Dan permusuhan iblis, syaitan kepada manusia adalah permusuhan yang nyata. Nah, apa yang diucapkan dan diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sangat jelas bagi kita maksud daripada ayat itu. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah hendaknya betul-betul menyambut apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Kita berkomitmen, kita berusaha dan sungguh-sungguh untuk masing-masing kita taat kepada Allah Azza wa Jal dalam segala perintahnya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa segala tutur kata kita akan dicatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya pada surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang melafalkan suatu ucapan kecuali di sampingnya raqibun atid, malaikat yang siap mencatat dan mengawasi terus bersama kita. Artinya semua akan tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua ada tanggung jawabnya. Suatu kata-kata terlontar dari lisan kita, jangan dianggap itu bagaikan asap mengepul kemudian hilang. Tapi ada catatannya di sisi Allah Azza wa Jalla, yang kelak masing-masing dari kata-kata kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban darinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahkan lisan-lisan kita pun nanti juga bersaksi terhadap apa yang diucapkannya. Dia tidak akan berdusta, tidak akan berbohong. Dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal bahwa ia telah mengucapkan demikian dan demikian, baik atau buruk. Dalam firman-Nya pada surat An-Nur ayat yang ke-24, "Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Di hari di mana lidah-lidah mereka bersaksi, tangan-tangan mereka bersaksi, dan kaki-kaki mereka bersaksi, "Bima kanu ya'malun," dengan segala apa yang diperbuat olehnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu kewajiban kita masing-masing harus senantiasa mengontrol dan mengendalikan lisan kita agar kita tidak menyesal di kemudian hari, agar kita selamat dari tanggung jawab kelak di akhirat. Hadis-hadis Nabi SAW juga mengingatkan, hadis yang jumlahnya begitu banyak mengingatkan kita tentang bahaya lisan apabila tidak terkendali. Dan ini menjadi sumber kebaikan atau keburukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz radhiyallahu an, setelah mengabarkan tentang pintu-pintu kebaikan dan seterusnya, Nabi katakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Maukah kuberitakan kepadamu dengan sesuatu yang bisa menguasai itu semuanya? Qultu bala ya Nabi Allah. Mu'adz radhiyallahu an mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Fa akhadha bi lisani. Lalu Nabi memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan ini lidah. Tahan. Berbagai pintu kebaikan-kebaikan tadi kuncinya di lidah. Kalau lidah tidak kita tahan, lidah tidak kita kendalikan, bisa jadi kebaikan yang banyak itu hancur. Gara-gara perbuatan lidah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan kepada Mu'ad, kuffa 'alaika hadha, tahan lidahmu ini. Maka Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan sebab apa yang kita ucapkan? Kata beliau alaihissalatu wassalam, sakilatka ummuk ya Mu'ad, ibumu kehilangan engkau wahai Mu'ad. Wahal yakubbun nasa binnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang akan membuat manusia telungkup di neraka di atas wajah atau hidung mereka kecuali karena sebab hasil dari ucapan lidah mereka? Ikhwan fillah rahimakumullah, ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa ternyata hasaidu al-alsun, buah dari lisan kita ini sangat berbahaya. Ternyata banyak orang yang masuk ke neraka karena itu. Lidah, ucapan dan tutur kata. Karenanya seorang yang betul-betul bisa menjamin, mengendalikan lisannya sehingga tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah, dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Man dhamina li ma baina fakhidaihi wa lihyaihi dhamintu lahul jannah, kata Nabi. Siapa yang berani menjamin kepadaku bahwa dia mampu menjaga yang antara dua pahanya dan menjaga yang antara dua rahangnya, dhamintu lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Nabi jamin masuk surga. Kapan? Ketika dia pun mau menjamin bahwa dia mampu menjaga yang antara dua rahangnya, yakni lidahnya, ucapannya. Dijamin tidak mengucap kecuali yang diridhai Allah. Dan juga yang antara dua pahanya, yakni kemaluannya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla sangat terkait dengan bab lisan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan tegak istiqamah sampai kalbunya pun tegak istiqamah. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Dan kalbunya juga tidak akan bisa tegak dan istiqamah sampai lidahnya istiqamah. Kalau lidahnya benar, lurus, tidak mengucapkan kecuali yang baik, yang diridhai Allah, maka itu menjadi sebab kalbunya akan istiqamah, lalu imannya juga akan istiqamah. Nah, ini keterkaitan antara iman kita dengan lisan kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, karenanya pula, kalau seorang hamba tidak mampu menjaga tutur katanya, diam lebih baik baginya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi konsekuensi iman kita. Kalau kita betul-betul beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada Allah azza wa jal, iman kepada ayat-ayatnya yang menyuruh kita untuk berucap yang baik, dan iman kepada hari akhir yang di sana nanti ada tanggung jawab terhadap lisan kita, fal yakul khairan, maka ucapkan yang baik, au liyasmut, atau kalau tidak diamlah. Kalau tidak diamlah, diam lebih baik dan lebih selamat daripada kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Kalau kita sampai terpleset dalam salah satu ucapan yang kadangkala kita tidak menyadarinya, ternyata terkadang ucapan-ucapan yang tidak kita pedulikan justru itu menjadi sebab na'udzubillah masuknya seseorang ke dalam api neraka. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal ini melalui hadis beliau, innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang hamba ada yang berbicara dengan sebuah kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, enggak begitu jelas baginya apa yang terkandung dalam kalimat itu, apa konsekuensi daripadanya, apa yang dibaliknya, dibuntutnya, dan seterusnya. Tidak begitu jelas, asal ngomong. Terucaplah suatu kata-kata. Ternyata yahwi biha finnar, dengan kata-kata itu dia masuk dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang jauh ia masuk ke dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa merasa aman. Semua ini bisa menimpa kita semua. Jangan kita merasa kalau saya enggak mungkin. Tidak. Ini mungkin bagi semua kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Satu kata yang ternyata dengan itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan hanya masuk, kata Nabi, sejauh, bahkan lebih jauh daripada antara timur dan barat. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, innar rajul la yatakallam bil kalimah min sukhtillah la yara biha ba'sa fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ada seorang lelaki, tentu mencakup juga perempuan, la yatakallam bil kalimah, ia mengucapkan suatu kata min sukhtillah, yang ternyata kalimat itu termasuk dari kalimat yang dimurkai Allah. La yara biha ba'sa, dia menganggapnya tidak apa-apa. Fayahwi biha fi nari jahannam, maka dia dengan kata-kata itu masuk, terjun, yahwi, terjun ke neraka jahannam. Sab'ina kharifa, dengan jarak yang sangat jauh, jarak perjalanan 70 tahun. Jatuh, ya, yang bila dihitung 70 tahun jatuhnya, berapa dalam itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga tidak bisa seorang muslim yang betul-betul beriman dengan hari akhir menganggap sepele tutur kata. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan untuk saat ini tentunya bab tutur kata jangan hanya dipahami dalam omongan dan ucapan. Tutur kata bisa tertuang dalam tulisan. Tutur kata bisa tertuang dalam tulisan. Apalagi di zaman ini, barangkali sebagian orang lebih banyak menulis daripada mengucap. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita semua harus berhati-hati, baik dalam tulisan maupun dalam tutur kata yang kita lafalkan. Karena semua yang tadi kita sebutkan menjadi ancaman-ancaman yang berat bagi kita semuanya. Kalau tidak Allah selamatkan kita dari bahaya itu, kita tidak akan selamat. Kita sebagai manusia terbawa emosi. Kita sebagai manusia punya bibit-bibit keburukan di dalam diri kita. Ada potensi buruk dalam diri kita. Kita sebagai manusia digoda oleh syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam dada-dada kita. Kita sebagai manusia terkadang juga terprovokasi oleh sesama kita. Lalu siapa yang menjamin kita akan selamat dari terlontarnya sebuah kata yang bisa berbahaya bagi diri kita? Ikhwani fillah rahimakumullah. Untuk itu mari kita sama-sama berusaha untuk betul-betul menjaga dan mengendalikan tutur kata kita, ungkapan-ungkapan kita, bahasa kita dan seterusnya. Menjaga dari segala yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Dari mulai pelanggaran yang terbesar sampai pada perkara-perkara yang kecil yang tidak diridhai Allah Azza wa Jal, artinya perkara yang mungkin kadang tidak disangka, tapi itu buruk. Bukan kecil dosanya, bisa saja dosanya besar, tapi dianggap remeh oleh manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam ayat maupun hadis, ketergelinciran lisan ini sudah disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Kita akan coba di sini mempelajari beberapanya agar kita berusaha untuk menjauhi perbuatan atau tutur kata tersebut, sehingga dengan itu kita berharap Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa dalam ridha Allah Azza wa Jal. Yang pertama dari afatul lisan, ketergelinciran lisan, yang paling besarnya, yang paling bahayanya adalah al-kadzib 'ala Allah, ucapan dusta terhadap Allah Azza wa Jal. Ucapan dusta terhadap Allah Azza wa Jal dikatakan oleh sebagian ulama sebagai dosa yang paling besar. Kenapa? Karena ucapan dusta terhadap Allah Azza wa Jal ini ibarat pintu dosa yang sangat besar. Yang masuk di situ banyak hal termasuk syirik. Sehingga sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ini paling besar. Karena syirik pun masuk di sini. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayatnya pada surat Al-A'raf ayat yang ke-33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, wahai Nabi, innama harrama rabbiyal fawahish, hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish, kata-kata yang kotor, perbuatan yang sangat buruk. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan dosa dan sikap melampaui batas. Bighairil haq, dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah mengharamkan kalian untuk melakukan syirik terhadap Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalil yang membenarkannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian mengucapkan sesuatu terhadap Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak ketahui ilmunya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitab beliau bahwa pada ayat ini Allah menyebutkan beberapa hal yang terlarang, dari mulai yang paling kecil yang terdapat di ayat ini sampai larangan terbesar. Dan yang terakhir disebutkan adalah al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah tanpa ilmu, dusta terhadap Allah Azza wa Jal. Ikhwani fillah rahimakumullah, mencakup kesyirikan yang di situ seorang mengatakan misalnya bahwa Isa ibn Allah Uzair ibn Allah. Ini adalah qaul 'ala Allah bila ilm, dusta terhadap Allah. Malaikah banatullah, para malaikat anak perempuan Allah dan seterusnya. Mencakup juga di sini amalan-amalan bid'ah. Seorang yang melakukannya mengatakan ini adalah syariat Allah, padahal bukan syariat Allah. Dan banyak hal lagi dalam perinciannya, tapi itulah inti-inti daripada al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah Azza wa Jal tanpa ilmu, dusta terhadap Allah Azza wa Jal. Berikutnya termasuk alfatul lisan, dusta di kalangan manusia, dan termasuk di situ qauluz zur wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Dusta merupakan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wa iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian dusta, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu akan mengarahkan kepada al fujur, perbuatan-perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguh perbuatan jahat akan mengarahkan kalian kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba, dan masih saja ada orang yang dusta dan bahkan berusaha untuk dusta sehingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini dan dari sekian banyak hadis, ulama mengatakan dan memasukkan dosa besar dalam salah satu, memasukkan dusta dalam salah satu dosa-dosa besar. Seperti Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Adapun persaksian palsu, ini lebih parah lagi. Karena bukan hanya menyangkut ucapan dusta mengelabuhi orang, tapi bisa berakibat merampas hak-hak orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, setelah memperingatkan manusia daripada dosa terbesar yaitu syirik, lalu durhaka kepada orang tua, lalu Nabi katakan ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ketahuilah juga ucapan palsu dan persaksian palsu. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, wala yazalu yukarriruha hatta qulna laitahu sakat wa kana muttaki'an fajalas. Nabi saat itu duduk bertelekat, lalu beliau duduk saat menyebutkan hal ini, dan beliau ulang-ulang, ketahuilah, dan termasuk ucapan-ucapan dusta dan persaksian palsu diulang-ulang oleh Nabi sampai sahabat mengatakan hatta qulna laitahu sakat. Mudah-mudahan Nabi segera diam. Ikhwani fillah rahimakumullah, lihatlah peringatan Nabi yang begitu keras, dan lihatlah realita yang ada di tengah manusia. Kita melihat ucapan dusta, persaksian palsu begitu marak di masyarakat. Seorang rela mengorbankan agamanya demi memperoleh kepentingannya. Rela terjadi sesuatu yang besar, mungkin sampai pada taraf pembunuhan sekalipun, demi persaksian palsu. Pantas saja kalau Nabi saat itu mengulang-ulang terus, memperingatkan umat, sampai para sahabat mengatakan, laitahu sakat, mudah-mudahan beliau diam. Ikhwani fillah rahimakumullah, berikutnya di antara afatul lisan adalah al-qadzf, tuduhan dengan tuduhan zina kepada pihak lain. Ini juga merupakan dosa besar. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan secara khusus bab ini dalam surat An-Nur Ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka orang-orang yang yarmunal muhsanat, melontarkan tuduhan keji, tuduhan zina kepada wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan itu. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu tidak mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum 80 jaldah, maka jilidlah, cambuklah 80 kali. Wa la taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan merekalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau begitu melontarkan tuduhan kekejian, menganggap fulan sebagai pezina atau pelaku homoseks dan yang semakna dengan itu, ini bukan hal yang sepele. Bisa saja orang karena kemarahan melontarkan ucapan begitu saja, lepas satu kata, fulan pezina, atau kata-kata yang semakna dengan itu. Ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Fulan pelacur, hati-hati. Ada tanggung jawabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak mampu membuktikan secara syar'i, maka justru itu menjadi bumerang bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita berhak dengan itu, na'udzubillah min dzalik, dicambuk 80 kali, lalu persaksian tidak diterima, artinya kita dianggap sebagai pendusta, lalu dicap sebagai orang fasik. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis bahwa perbuatan ini merupakan mubiqah, penghancur. Penghancur orang yang jatuh dalam perbuatan ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ijtanibu as-sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian 7 hal yang akan menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan orang yang melakukannya. Apa 7 hal itu? Di antaranya, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan itu, wanita-wanita mukminah yang lalai dari perbuatan itu, bagaimana kemudian justru dituduh dengan tuduhan tersebut. Maka ulama rahimahumullah seperti al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga memasukkan al-qadz, tuduhan seperti ini, dalam salah satu dosa-dosa besar sebagaimana dalam kitabnya Al-Kabair. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, termasuk daripada afatul lisan, ketergelinciran lisan, adalah al-jidal wal khusumah, perdebatan, pertikaian, adu mulut, dan yang semakna dengan itu. Maka hati-hati dari perdebatan-perdebatan. Allah Azza wa Jal membolehkan perdebatan pada kondisi tertentu dengan cara tertentu. Selebihnya Allah Azza wa Jal melarang kita berdebat. Allah Azza wa Jal mencela orang-orang musyrikin karena itu. Balhum qawmun khasimun, bahkan mereka orang-orang musyrik itu orang-orang yang suka berdebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Abghadur rijal ila Allah al-aladul khasim." Orang-orang yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang suka berdebat dan alot dalam perdebatan. Ya. Yeah. Tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik, Allah Azza wa Jalla membolehkan dalam cara itu, dalam lingkup billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tujuannya baik, tutur katanya baik, tema yang dibahas memang tema yang diperlukan dan bisa diungkap dengan diskusi. Adapun perdebatan, tutur kata yang saling menghujat, saling menyindir, saling menyakitkan dan seterusnya, ingin menang sendiri, tidak mau menerima kebenaran, ini perdebatan-perdebatan yang dilarang dalam agama kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan di sana masih banyak dalil-dalil tentang hal ini. Namun kaitannya dengan kita lebih lagi dalam mengaplikasikan hal ini, sangat kita perlu berhati-hati. Lebih-lebih kita dalam obrolan-obrolan atau dalam chattingan-chattingan, ini yang lebih rawan. Dalam obrolan mungkin seseorang tahu apa maksud ucapannya, apa maksud kalimat-kalimatnya. Dia pun mungkin akan berpikir sekian kali untuk mengatakan kata-kata yang kurang baik karena orangnya di hadapannya. Tapi dalam dunia chatting, dunia obrolan melalui grup-grup, banyak sekali terjadi perdebatan. Perdebatan yang ini kalau dilihat dengan mizan, timbangan syar'i, sudah masuk dalam perdebatan-perdebatan yang dilarang. Dan ini akan menumbuhkan sesuatu yang sangat buruk, yaitu apa? Kebencian lalu permusuhan. Ini sangat rawan untuk ditunggangi oleh syaitan yang tadi disebutkan dalam ayat inna syaitana yanzaghu bainahum. Hati-hati, ukhuwah bisa hancur dengan sebab ini, ukhuwah pudar dengan sebab ini, tidak lagi saling menghargai. Padahal mungkin saja hal itu terjadi karena kesalahpahaman. Maka dari itu, hati-hati dari afatul lisan, ketergelinciran lisan dalam bab ini, al-husumah, ya, perdebatan dan pertikaian dalam ucapan maupun dalam tulisan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, termasuk daripada afatul lisan, dan ini termasuk al-afah al-kabirah, ketergelinciran besar, adalah at-takfir, mengkafirkan, memfonis orang lain dengan fonis kufur. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang yang kafir, terhadap seorang muslim dia katakan begitu, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka fonis itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya, akan dibawa oleh salah satu dari keduanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, artinya bahwa vonis kufur ini bisa jadi justru kembali kepada yang memvonis. Kalau ternyata yang divonis tidak berhak mendapatkan vonis tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ketergelinciran dalam bab ini pun banyak terjadi, terutama pada mereka yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran khawarij. Begitu mudah mengkafirkan orang, begitu mudah mengeluarkan muslim dari keislaman dan dianggap murtad. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini bahaya besar. Bukan hanya bahaya bagi pribadi orang yang menfonis, di mana dia melakukan pelanggaran besar terhadap Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, tapi ini juga bisa berakibat besar di tatanan masyarakat. Karena dengan vonis ini akan ada efek-efek di belakangnya. Akan ada tindak lanjut bahkan mungkin oleh mereka. Menghalalkan hartanya, menghalalkan darahnya, kemudian melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang itu dianggap sebagai apa? Sebagai bentuk melawan orang kafir. Yang dengan kata lain berjihad melawan orang kafir, padahal mereka muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini afatul lisan dan ini min akbar al-afat, termasuk ketergelinciran yang sangat besar. Berhati-hati dari ini semua. Berikutnya adalah al-ghibah. Al-ghibah yaitu mengumpat. Dalam bahasa kita sering dikatakan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa makna ghibah dalam hadisnya. Kata beliau alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Apa yang disebutkan? Bisa jadi suatu aib berupa perbuatan dosa yang dia tidak terang-terangan melakukannya. Sebagai seorang manusia muslim, mungkin saja jatuh dalam suatu dosa, tapi dia menyadari itu adalah dosa dan dia enggak ingin orang tahu. Ternyata seseorang yang tahu menyebarkan aib itu. Ini termasuk ghibah. Atau bahkan aib fisik. Seorang muslim punya aib fisik. Cacat pada fisiknya. Mungkin tampak, mungkin tersembunyi. Dia enggak suka kalau orang menyebut-nyebut aibnya. Oh fulan yang punya cacat begini. Dia enggak suka. Maka ini termasuk ghibah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan ini. Ghibah. Dan tidak dibolehkan dalam syariat kita, syariat Islam, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu saja. Beberapa pengecualian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Adapun pada asalnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh?" Jangan sebagian kalian mengghibah, mengumpat sebagian yang lain. "Ayuhibbu ahadukum?" Apakah seseorang dari kalian menyukai, "ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh?" Untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati. Bakari tubuh. Maka kalian tentu enggak menyukainya. Nah. Allah Azza wa Jalla mengumpamakan ghibah. Dengan seseorang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Siapa yang sampai hati? Saudara kita, kita makan. Hidup saja kita enggak mau. Sudah mati jadi bangkai, lebih enggak mau lagi. Tapi kenyataannya dalam ghibah orang banyak menyukainya. Ghibah menjadi fakihatul majlis, kata orang. Buah dalam majlis, enak dimakan, enak disantap. Ya. Itu yang terjadi. Dan nyata. Tanpa disadari atau kadang disadari, pembicaraan masuk ke ranah itu, ghibah. Padahal sesungguhnya begitu buruknya ghibah, Allah katakan seperti yang tadi disebutkan, ibarat kita makan bangkai saudara kita. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah diserupakan dengan itu, karena sesudah mati seseorang tidak berdaya, dicabik-cabik, diiris, gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa membalas. enggak bisa mengklarifikasi berita yang tersebar yang mungkin itu salah. Ibarat seperti itu. Seorang yang dihibahi orangnya tidak ada. Sehingga kita mau apakan saja enggak berdaya. Makanya diserupakan dengan bangkai karena dia tidak berdaya. Mau diomongi apa enggak bisa membela. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itulah ghibah yang kelak ya para pelakunya nanti di akhirat akan mencabik-cabik dirinya. Mukanya, badannya akan dicabik-cabik sendiri karena ghibah. Sehingga ghibah ini juga termasuk daripada dosa besar. Ini termasuk ketergelinciran lisan yang banyak sekali terjadi. Maka dari itu, kita semua masing-masing tidak ada yang bisa menjamin diri kita bahwa kita akan selamat, apalagi bab ghibah. Ini sangat rawan seseorang jatuh padanya. Laki-laki maupun wanita. Maka berhati-hati dari perbuatan ghibah. An-namimah, berikutnya adalah an-namimah. An-namimah yaitu mengadu domba. Yakni memprovokasi antara dua belah pihak. Dibikin memanas suasana hubungan di antara mereka. Sehingga yang ini curiga terhadap yang itu. Yang sana juga curiga kepada sebaliknya. Su'udzon, berburuk sangka. Yang bisa semakin berkembang menjadi kebencian dan menjadi permusuhan. Dan mungkin lebih daripada itu. Apa asal-muasalnya namimah? Ada pihak ketiga yang membuat hancurnya ukhuwah. Allah Azza wa Jalla mencela perbuatan itu. Dalam ayatnya, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin asim. Ayat ini mencela masya'in binamim, orang yang suka membawa omongan obrolan yang tujuannya adalah memprovokasi dan menyulut kebencian di antara pihak-pihak tertentu. Nabi SAW akhirnya mengancam dalam hadisnya, la yadkhulul jannata nammam, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang suka mengadu domba. Seorang yang membuat provokasi di antara sesama. Tidak akan masuk ke dalam jannah. Bahaya besar. Ancaman besar bagi para pelaku namimah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita disuruh mendamaikan, bukan justru memecah belah. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian. Itu perintah Allah kepada kita. Bukan justru kita malah membuat perpecahan. Maka eratkan ukhuwah dengan tutur kata yang baik. Antara teman dengan temannya, antara saudara dengan saudaranya, antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dan bahkan secara umum antara sesama muslimin. Berikutnya adalah dari afatul lisan adalah as-sukhriyah. As-sukhriyah adalah mengolok-olok pihak yang lain, ucapan-ucapan yang sifatnya merendahkan. Berikutnya adalah at-tanabuz bil alqab. At-tanabuz bil alqab yakni memberikan julukan-julukan yang tentu juga julukan-julukan yang tidak baik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dua hal ini dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in Asa ayyakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humud zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in. Jangan pula kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi kaum wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian melakukan lamz, sindiran-sindiran. Ya, tentunya juga yang mengandung apa? Perendahan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kalian melakukan tanabuz bil alqab, pemberian julukan-julukan. Melontarkan julukan-julukan yang juga mengandung unsur-unsur merendahkan. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Betapa buruknya nama kefasikan itu setelah keimanan. Wa man lam yatub fa'ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah, demikian Allah sebutkan dalam ayat yang mulia. Kita sebagai mukminin, yakni muslimin, terpanggil tentunya dengan itu karena Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bukankah kita beriman? Kalau kita sungguh-sungguh beriman, ini perintah Allah kepada kita, larangan Allah kepada kita agar kita menjalani sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tapi seringkali kita lupa, kita lalai. Saat ayat dibaca kita ingat. Ketika kita jauh dari ayat kita pun lupa, sehingga kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka hibati fillah rahimakumullah, hendaknya jaga lisan kita dari kata-kata yang masuk dalam sukhriyah, pengolok-olokan terhadap yang lain dan yang semakna dengan itu. Berikan kata-kata yang mengandung unsur penghormatan kepada sesama kita. Kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membuat orang senang. Karena suatu kata yang membuat orang senang, dan itu kata-kata yang hak, ya, bukan kita berdusta, ini punya nilai di sisi Allah Azza wa Jal. Sururun yudkhiluha atau tudkhiluha fi qalbi muslim. Kebahagiaan yang kamu masukkan dalam kalbu seorang muslim, ini sesuatu yang punya nilai di sisi Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, termasuk amalan yang sangat baik. Sehingga walaupun satu kata, dua kata, ada doa, ada kata-kata yang menjadi mukaddimah kita, menyenangkan dia, punya nilai di sisi Allah Azza wa Jal. Ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Sebagaimana ucapan buruk tercatat, yang baik-baik pun tercatat, sekalipun satu dua kata. Maka pilih kata-kata yang baik. Jauhkan sukhriyah, kata yang mengolok-olok, pakai kata-kata yang memuliakan. Kemudian ahibbati fillah rahimakumullah, termasuk daripada afatul lisan, ketergelinciran lisan, adalah al-fuhsh. Al-fuhsh adalah kata-kata yang sangat buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Yani ini suatu kata yang maknanya luas. Semua kata-kata yang tidak baik, jorok, ya, kotor bisa masuk di dalam kata al-fuhsh. Kategori al-fuhsh. Bahkan juga perbuatan masuk di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang jauh daripada sifat itu. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau alaihi salatu wassalam lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang fahish, artinya yang memang tabiatnya omongannya kotor. Wala mutafahish, bukan pula orang yang berusaha atau melakukan ya suatu kata-kata yang kotor, yang jorok. Karena di sini ada dua hal. Ada orang yang memang tabiatnya begitu, ada orang yang aslinya tidak begitu tapi berubah menjadi seperti itu. Nah, ini dikatakan dalam hadis, nabi tidak dua-duanya. Secara tabiat manusiawi beliau jauh dari perbuatan itu. Dan beliau pun tidak berusaha melakukan itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita punya tabiat yang tidak seperti itu, alhamdulillah. Jangan kita berteman dengan orang yang begitu akhirnya kita berubah. Jangan kita mengikuti gaya bahasa yang tersebar di masyarakat yang buruk kemudian kita berubah. Itu mutafahish namanya. Tapi kalau ada orang yang memang begitu tabiatnya, ini namanya fahish. Nah, terkadang orang-orang memang ada yang seperti itu. Sehingga terungkap dalam ucapan atau tertuang dalam tulisan. Jauhi, hindari. Nabi kita yang mulia tidak seperti itu. Tidak mencontohkan, tidak melakukan. Bahkan Nabi melarang kita dari perbuatan tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bahkan ahibbati fillah, seorang yang bertutur kata yang kotor, jorok, ya, itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat buruk. Pernah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, inna syarran nasi manzilatan indallah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsihi. Perhatikan hadis ini yang kadang luput dari perhatian kita. Hadis ini seringkali luput dari perhatian kita. Lihatlah awalnya. Apa kata Nabi? Syarran nasi manzilatan indallah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Apa ada di antara kita yang mau atau mencalonkan dirinya untuk menjadi orang tersebut? Saya yakin tidak ada yang mau. Syarrun nas manzilatan indallah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Siapa dia? Man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyi. Orang yang dijauhi manusia lain karena kata-katanya yang kotor. Ya, hati-hati kalau ada orang teman-temannya menjauh. Kenapa teman-temannya menjauh? Ah, omongannya kotor. Omongannya jorok, enggak mau berteman dengan dia. Hati-hati. Dia bisa menjadi orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak sepele bab ngomong kotor, ngomong jorok ini enggak sepele. Bahaya. Jadi syarat kita betul-betul menginginkan agar kita seorang muslim itu betul-betul kata-katanya ibarat minyak wangi, harum. Orang bukan menjauh tapi mendekat. Mestinya begitu. Nah, ini syariat yang mulia. Syariat yang agung. Syariat yang betul-betul kalau dipraktekkan, sosok muslim adalah sosok yang sangat menawan. Indah dilihat, harum dicium. Itulah seorang muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berikutnya masih mirip dengan al-fuhsh, termasuk daripada afatul lisan adalah al-bada'ah. Al-bada'ah ini juga kata-kata yang kotor mirip dengannya, hanya saja di dalam hadis juga disebut secara khusus. Berikutnya adalah as-sakhab, suka berteriak-teriak. Dalam kondisi tidak diperlukan. Terkadang kita boleh menyuarakan suara yang keras pada kondisi tertentu. Tapi pada umumnya teriakan-teriakan tidak baik dalam ajaran agama kita. Sekali lagi, terkecuali pada kondisi-kondisi tertentu dengan tuntunan syariat kita. Kalau tidak, maka itu hal yang buruk. Berikutnya, at-ta'an wal-la'an. At-ta'an yakni mencacat. Ya. Mencacat orang dengan kata-katanya. Al-la'an melaknat orang dengan kata-katanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukankah seorang mukmin itu adalah seorang yang suka mencacat? Bukankah seorang mukmin adalah orang yang suka melaknat? Bukankah seorang mukmin adalah yang kata-katanya jorok dan kotor? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadisnya, menceritakan bagaimana akhlak Nabi kita alaihi salatu wasalam. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajri bis sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Nabi kita alaihi salatu wassalam bukanlah orang yang fahish mutafahish, tadi kita sebutkan maknanya. Wala sahaban fil aswaq, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi as-sayyi'ah bis sayyi'ati as-sayyi'ah, tidak pula orang yang suka membalas keburukan dengan keburukan, tapi beliau suka memaafkan. Dan sifat ini bahkan sudah tertulis di kitab Taurat sebelum turunnya Al-Quran. Nabi kita sudah diinformasikan kepada mereka umat terdahulu, ini Nabi Islam, akhlaknya seperti ini. Tapi orang-orang Yahudi tetap tidak mau beriman. Kemudian ahibbatillah rahimakumullah, termasuk dari alfatul lisan adalah kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jal menjaga kita dari perbuatan tersebut, melunakkan kata-kata kita. Karena ternyata kata-kata kasar pun termasuk afatul lisan, ketergelinciran lisan. Perhatikan firman Allah azza wa jal pada surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Walau kunta faddan walidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad bisa bersikap lunak lembut kepada mereka. Walau kunta faddan walidhal qalbi, kalau engkau adalah seorang yang berkalbu kasar, bertutur kata kasar, lan faddu min haulik, tentu orang-orang akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maka berikan maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa al-faddu faddan ghalidhal qalbi, artinya kakunya al-qalb. Namun ayat ini kata beliau, al-muradu bihi hahuna ghalidhul kalam liqawlihi ba'da dhalika ghalidhal qalbi. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kakunya kata-kata, kasarnya kata-kata, dan berikutnya kakunya al-qalb, berhati keras, kaku. Nah, ternyata bukan seperti itu sifat orang muslim. Tapi dia lembut, lunak, orangnya mudah, bukan kaku, kasar, bukan. Perhatikan akibat dan efek daripada seorang bertutur kata kasar. Seandainya engkau, lau kunta, Siapa itu? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang jelas benernya materi yang beliau ucapkan, masa salah? Gak mungkin salah, beliau seorang nabi. Tapi seandainya diiringi dengan kata-kata yang kasar dan kaku, berhati kaku, lan faddu min haulik, mereka pasti akan menjauh darimu. Bagaimana dengan kita? Seandainya pun kita benar, materi yang kita ucapkan itu benar, tapi kalau kita kata-katanya kasar, kita berhati kasar, kaku, orang akan menjauh dari kita. Apalagi kita salah. Ya sudah, gabung dua keburukan. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi ayat ini menjadi pelajaran penting bahwa di antara afatul lisan, ketergelinciran lisan kita adalah menggunakan kata-kata yang kaku dan kasar. Maka kita semua perlu mengoreksi diri kita, membenahi diri kita, kita semua tanpa terkecuali. Berusaha untuk memilih tutur kata yang baik, yang indah, yang menyejukkan dan menyenangkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya juga kita tutup dengan ini, karena sebetulnya tentunya banyak, hanya saja waktu dan mungkin persiapan yang perlu lebih matang, sehingga kita akan tutup dengan yang terakhir ini dari afatul lisan, yaitu al-kalam ala sultan, membicarakan keburukan penguasa muslim. Nah, ini secara umum seorang muslim sudah kita sebutkan pada dalil-dalil yang tadi, dan lebih khusus para penguasa, ya, lebih khusus para penguasa, para pemimpin muslimin. Mereka adalah orang-orang yang punya hak terhadap rakyat. Rakyat punya kewajiban. Di antara kewajiban kita sebagai rakyat, tidak boleh menurunkan wibawa mereka, tidak boleh membuat provokasi di masyarakat sehingga membenci mereka. Kalaupun mereka salah, bukan dengan cara itu diperbaiki, karena itu justru akan semakin membuat rusaknya kondisi di masyarakat. Maka dari itu, secara khusus bab ini harus kita perhatikan lebih-lebih. Ya, kita tahu masyarakat kita dan kondisi kita sekarang-sekarang ini, ya, banyak terpengaruh dengan informasi dari sana sini, entah benar entah tidak, terpengaruh dengan beberapa waktu yang lalu dari berbagai macam yang terjadi. Hati-hati. Ini termasuk afatul lisan, ketergelinciran lisan yang kita semua akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari segala yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas iman yang benar, Islam yang benar, dalam kondisi diridhoi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak bisa banyak menjawab karena waktu yang sangat terbatas. Pertanyaan, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang sholat malam dan puasa di siang hari, tetapi dia tidak mau menghadiri sholat jamaah, Ibnu Abbas berkata tentangnya bahwa dia di neraka. Apakah ini benar? Saya tidak ingat, ya. Mungkin benar, wallahu a'lam. Kalau beliau si penanya mengatakan ini dari Syekh Saleh Fauzan, ya insyaallah benar, ya. Ya, artinya beliau menyampaikan suatu riwayat seperti itu. Saya sendiri kurang ingat. Ya. Apakah berdosa jika kita tidak membaca atau memperhatikan faedah ilmiah yang kita terima di medsos? Tidak berdosa kalau yakni itu kan sifatnya apa? Sifatnya informasi kepada kita ya. Bisa kita punya waktu untuk membacanya, bisa kita tidak punya waktu, sehingga tidak wajib tiap faedah ilmiah kita baca, tidak. Sehingga kalau kita enggak membaca berarti berusaha, enggak begitu. Ya. Namun ya itu kalau bisa mampu kita baca, kita baca. Ya. Dan justru saya sendiri lebih cenderung ya, untuk seorang itu mengambil faedah ilmiah dari kitab, dari buku, kalau dibanding dengan medsos. Kenapa? Karena sangat berbeda faedah ilmiah dari buku dengan dari medsos ya. Kita itu dapat ilmu secuil-secuil dari medsos, dan kita akan banyak terkait dan tergantung kepadanya ya, sehingga kita bisa menghajar kitab. Menghajar, tahu ya, menghajar, bukan menghajar. Menghajar, menjauhi kitab. Sekarang kitab yang antum punya, berapa kali dibaca, berapa kali dibuka. Tapi HP yang antum punya, setiap saat mau tidur, bangun tidur ya, mau aktivitas apa, buka lagi, buka lagi. Yang dibuka WA, terus diulang-ulang, buka lagi. Buku sudah mulai terlupakan. Apalagi para santri, nah, ini bahaya kalau begini. Akhirnya terjauhkan dari kitab-kitab, kitab-kitab ulama, yang justru di situ lautan ilmu. Ya. Manakah yang harus kita dahulukan, belajar bahasa Arab atau menghafal Al-Quran di usia yang bukan anak-anak lagi? Kalau kita nggak bisa dua-duanya, usahakan dua-duanya ya. Ya, yang jelas kalau harus membagi porsinya ya, porsi Al-Quran diperbanyak, porsi Al-Quran lebih diperbanyak. Bagaimana hukumnya kita senyum untuk menyapa seorang akhwat yang merupakan teman SMA kita, padahal dia bukan orang? Enggak boleh, fitnah ini ya. Kalau ini afatul ain ya, ketergelinciran mata nanti jadinya, dan juga ketergelinciran lisan, tapi enggak terucap ya, senyum ini. Jangan. Jangan. Ya, mungkin cukup sampai di sini, sudah jam 3, ini waktu sama jam 3. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.